Apa patokan berhasil dalam thalabul ilm? Berhasil dalam thalabul ilm ini patokannya tentunya faham. Kalau enggak faham enggak berhasil. Ya toh? Faham lo ya, bukan khatam. Pernah belajar bahasa Arab? Pernah. Kitab apa yang sudah dipelajari? Durusul Lughah. Jilid 1? Iya. Jilid 2? Iya. Jilid 3? Selesai. Ya. Faham Durusul Lughah tadi? Tidak. Berhasil? Tidak. Ya kan? Sudah pernah belajar Nahwu? Sudah. Kitab apa yang sudah dipelajari? Alfiyah. Alfiyah siapa? Alfiyah Ibnu Malik. Masya Allah. Jurmiyah Mutamimah sudah lewat? Belum. Jadi anda langsung lanjut Alfiyah? Iya. Ya. Kenapa? Kesuen. Ya. Suen Ustaz. Kelamaan. Apa itu Jurmiyah Mutamimah Kodruna Dais? Kesuen Ustaz. Langsung Alfiyah. Ya. Jadi belajar langsung Alfiyah. Hatam. Hatam. Paham? Tidak. Berhasil? Tidak. Sanidina azani Allah wa iyyakum. Ini jelas. Patokan berhasil dalam thalabul ilm nomor satu al-fahmu. Faham. Jadi pahami? Faham. Ketika antum pernah belajar nahwu, berhasil dalam ilmu nahwu, ketika antum faham fungsi ilmu nahwu dan bisa menerapkan. Ditanya ngerti. Mubtada apa? Mubtada itu salah satu istilah dalam ilmu nahwu. Ya maksudnya apa? Itu sesuatu yang sulit saya ceritakan kepada antum saat ini. Ya, mengingat banyaknya maklumat yang sudah saya dapatkan dari banyaknya asatidzah dan pengajar di berbagai wilayah dunia. Ya, sulit untuk saya sampaikan kepada antum hanya dalam durasi 3 menit. Ya, jadi tunggu nanti saya ngisi daurah. Kapan? Tahun 2045. Itu jenengnya nggak paham. Itu ya. Cuman dengan bahaya sedikit diplomatis gitu ya. Ya bahasa-bahasa mengelak secara halus. Ya. Apa itu mubtada? Wah itu istilah dalam ilmu nahwu. Ya tolong jelaskan kepada saya. Kamu belum saatnya untuk paham. Ya. Kamu belum saatnya untuk paham. Nanti kalau sudah saatnya akan saya sampaikan kepadamu. Kapan saatnya? Itu hanya Allah yang tahu. Pokoknya namanya apa? Tidak paham. Jadi yang pertama paham. Sanifidina azani Allah wa iyyakum. Jadi anda mengerti. Nah, nahwu itu apa? Mubtada apa? Khobar apa? Hal apa? Bisa membedakan antara hal dengan tamyiz, mubtada dengan khobar, rafa, nasab, jazm, khafad. Ngerti semua. Sanifidina azani Allah wa iyyakum. Paham. Nomor dua. Al-amal bih. Patokan berhasil dalam menuntut ilmu itu mampu mengamalkan. Ya, mampu mengamalkan. Ini yang terpenting. Dan ini poin puncak keberhasilan yang sesungguhnya dalam thalabul ilm. Ya, paham? Tsummal amal bih. Mengamalkan ilmu tersebut. Semua bidang ilmu. Mau itu nahwu, sharaf, bahasa Arab, termasuk juga ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Ngerti tentang salat, paham tentang ahkamus salat, amalkan. Ngerti tentang masalah puasa, ahkam zakah dan semisalnya, amalkan. Ngerti ahkam nikah misalkan, hukum seputar nikah, amalkan. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau memang sudah saatnya. Gitu ya. Bisa dipahami? Nah, hakadza ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Yang ketiga. Patokan ketiga. Dikatakan berhasil dalam thalabul ilmi ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum ayyazdada khawfuhu minallah. Semakin bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham jelas? Ya, mengamalkan ilmu jelas, Nomor tiga yang tidak kalah penting, bahkan ini menjadi puncak keberhasilan dalam thalabul ilm, ayyazada khawfuhu minallah, bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan takutnya kepada ustaz yang bertambah. Ya, semakin naik kelas, makin takut dengan ustaz. Wah, ini kalau masih lughah, berani sama ustaz. Kenapa? Satu kali pelanggaran masih aman, paling dipanggil, dicewer. Ya. Ya kalau ustaznya sudah enggak tahan, dipukul. Ya, kalau enggak bisa menahan emosinya lagi, habis dipukul, dibanting. Tapi belum pernah ya. Nah, jangan sampai, ya, jangan sampai ada Kismudin 2 dibanting sama wali kelasnya. Bahaya. Ya, bahaya. Nah, karena kalau enggak rumah sakit, kuburan. Jangan coba-coba ya. Jangan coba-coba. Ketika masih lughah, ah aman, paling cuma dimarahin. Ya, kenapa? Karena pelanggaran-pelanggaran untuk tingkat dasar masih dimaklumi. Nah, semakin naik kelas, lughah 2, kemudian din 1, din 2, din 3, takutnya kepada ustaz, masya Allah luar biasa. Tak laporkan ustaz loh. Jangan ya, akhi. Astagfirullahaladzim. Istighfarnya muncul ketika tak laporkan ustaz loh. Ya kan? Takut dia. Luar biasa takut. Kenapa? Sekali pelanggaran. Walaupun itu juga dilakukan oleh adik kelasnya, berhubung dia senior, langsung angkat kaki. Ya. Aduh, Kismudin 3. Bonceng anak tetangga. Terang-terangan naik Supra. Lewat di depan ma'had kita. Disaksikan oleh para penjaga di pos jaga. Innalillah wa inna ilaihi roji'un. Ya, coret ya dari kesantrian. Pulangkan. Ya, dalam kardus. Itu kalau makin tinggi, makin takut sama ustaz. Tidak berhasil. Walaupun dia faham, masya Allah. Ya kan? Faham luar biasa. Terbukti apa? Mumtaz semua. Sak kelas ranking 1. Tidak ada ranking 2. Misal. Karena apa namanya persaingan yang sangat ketat. Super ketat bahkan. Tidak ada yang namanya ranking 2. Sak kelas ranking 1 semua. Karena sama nilainya. Sehingga diputuskan setelah sholat istikharah panjang, ya sanihidin azan ya Allah wa iyyakum, ya, dan jawabannya sak kelas ranking 1. Wah, luar biasa ya toh, mantap. Diamalkan masya Allah, ya, diamalkan ilmunya secara zahir, mungkin karena takut kepada manusia atau sekedar pencitraan walayyadzubillah. Tapi tidak bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia punya rahasia catatan merah sanifidina azani Allah wa iyakum, yang dicatat oleh para malaikat, yang mungkin lolos dari pantauan para mas'ul, lolos dari pantauan para asatidzah, karena enggak ada CCTV. Ya kan? Enggak ada yang tahu dia punya rahasia besar. Bainahu wa bainallah. Dan terus dia jaga rahasia tadi. Istiqomah bahkan di atas rahasianya. Tidak malah bertaubat. Tapi malah yusir. Ya. Terus dia lakukan rahasia tadi. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Karena bagaikan belut yang sangat licin. Tidak pernah ketangkep. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Makanya demikian belum dikatakan berhasil dalam thalabul ilm, karena enggak ada pertambahan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga poin ini. Kalau antum paham, antum bisa amalkan, bertambah rasa takut antum kepada Allah Subhanahu wa taala, berhasil dalam thalabul ilm. Jadi pahami? Hakadha ikhwani fi dinna azani Allahu wa iyyakum. Nah,